Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RBK Kebumen, Radio Insani Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, para netizen melalui streaming radio atau TV, melalui YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas golongan ahli neraka yang tidak kekal di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang muslim yang melakukan beberapa perbuatan dosa dan maksiat. Salah satu di antara dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka adalah salah niat ketika beramal. Termasuk dalam poin yang sedang kita bahas ini adalah salah niat ketika mencari ilmu. Ilmu yang dicarinya, ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang bagus, yang baik, yang manfaat, seperti al-ulumu syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tauhid, bahasa Arab atau nahwu sharaf, dan yang sejenisnya yang bermanfaat untuk diri dan umat. Tapi salah niat. Apa niatnya? Niatnya bukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah itu pahala, ampunan, rahmat, keridhaannya, surganya, dan sejenisnya. Tapi ini ditujukan untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia, yang dimiliki oleh manusia, seperti pujian manusia, sanjungan manusia, atau uang, atau jabatan, atau karir, atau pangkat, atau fasilitas, atau popularitas yang sejenisnya. Nah, itu niat yang salah, yang tidak ikhlas. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah. Ibadah kepada Allah dengan niat ikhlas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, meraih ridhonya, meraih rahmatnya, meraih surganya, itu ikhlas. Dan seutama-utama ibadah adalah ilmu, belajar atau mengajarkannya. Ilmu syar'i, ilmu syariat. Mempelajari ilmu syariat adalah seutama-utama ibadah. Mengajarkannya juga demikian. Wajib ikhlas. Ikhlas itu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, hanya ingin meraih apa yang Allah janjikan bagi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ketika niatnya salah, ingin dipuji, ingin populer, ingin disanjung, ingin menjadi buah bibir, maka keliru. Atau ingin uang, atau ingin jabatan, ingin dunia, maka terancam. diancam neraka. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfa jannati yawmal qiyamah yakni rihaha. Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang harus dipelajari karena Allah, seperti ilmu syar'i harus dipelajari karena Allah, la yata'allumuhu, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu, illa liyusiba bihi arada minad dunya, kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia. Keuntungan dunia teh mungkin uang, karir, jabatan, pangkat, termasuk popularitas, termasuk ingin memperoleh pengakuan dari orang, termasuk ingin memperoleh pujian dan sanjungan, ingin menjadi dai kondang, ustaz beken, mubalig terkenal, seperti itu. Maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, orang itu enggak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat, alias akan ke neraka. La ta'allamul ilma litubahau bihil ulama wa la tumaru bihis sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa faman fa'ana dhalik fannar fannar fannar. Jangan kalian mencari ilmu hanya karena kalian ingin atau bangga disebut ulama, ingin popularitas, ingin pujian. Jangan pula mencari ilmu agar kalian bisa mendebat, mengalahkan orang-orang bodoh. Jangan juga mencari ilmu karena kalian ingin terpilih dalam setiap majelis, ingin jabatan, ingin pangkat, ingin posisi tertentu. Siapa yang mencari ilmu dengan niat seperti itu, maka neraka, neraka, neraka. Tiga kali Nabi SAW menyatakan demikian. Orang seperti itu disebut orang fajir, orang durhaka, walaupun ilmunya itu setelah difahami, diajarkan, manfaat bagi orang lain. Niat dia salah, tapi isi ceramahnya, isi ajarannya benar. Orang banyak memperoleh manfaat dari ilmunya, tapi dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat karena kekeliruan dalam hal niat. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah menyatakan, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki fajir, laki-laki durhaka, ahli maksiat, akan membela agama ini, akan menguatkan agama ini. Apa yang dimaksud laki-laki fajir ini? Yang dimaksud laki-laki fajir dalam hadis ini bukan ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang mencuri, bukan itu. Kalau yang seperti itu enggak akan membela agama, malah seringkali tersinggung dengan para ahli agama. Karena perbuatannya sering dibahas, mabuk haram, judi haram, zina haram, mencuri haram. Tersinggung enggak mereka? Tersinggung, ini ustaz usil banget. Kenapa? Oh, perbuatan saya yang tidak merugikan orang lain disinggung-singgung. Saya minum uang sendiri, botol sendiri, mulut sendiri, perut sendiri, di rumah lagi. Kenapa usil? Kan gitu rata-rata ya. Tersinggung, benci. Benci ke ustaz, benci ke pengajian. Sebab setiap pengajian pasti menyinggung haramnya perbuatan itu. Maka orang seperti jauh untuk bisa membela agama, bahkan menentang agama. Ada pengajian, ayo kita bubarkan. Kan gitu ya? Dipersekusi istilahnya. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir, yang durhaka. Maknanya adalah ustaz, da'i, mubaligh, yang benar ketika menyampaikan ceramah agamanya, isinya benar, tapi niatnya untuk meraih dunia, ingin dibayar. Kalau gak dibayar gak mau. Ingin disanjung, dihormat, dipuji. Kalau gak dipuji dia marah. Kalau gak disanjung dia tersinggung. Salah niat dalam hal ini maksiat. Pelakunya fajir. Lihat sholat. Sholat kan agung banget itu amalan. Tapi ketika salah niat, oleh Allah diancam neraka. Fawailul lil musallin. Wail. Celaka orang yang sholat. Yaitu salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya. Sholat tapi riya. Maksiat. Bukan maksiat karena sholatnya. Sholatnya benar. Isi sholatnya apa? Iftitah, fatihah, baca surat, ruku, sujud, salawat kepada Nabi SAW sampai salam. Seluruh isi sholatnya benar. Tapi kenapa diancam oleh neraka? Karena niat yang salah. Riya bukan ditujukan untuk meraih pujian, penilaian, balasan dari Allah, tapi ditujukan untuk meraih pujian dan balasan dari manusia. Wail, itu sholat. Semua ibadah begitu, termasuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Isi ilmu yang diajarkan benar. Umat yang mendengarnya mengambil manfaat. Dapat hidayah. Sehingga Islam semakin kuat. Terkuatkan agama ini oleh si ustaz tadi, tapi ustaznya fajir, durhaka. Apa kedurhakaannya? Salah niat. Terancam dengan neraka. Sebuah hadis yang sering kita sampaikan. Kita sampaikan lagi sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yuqdha yawmal qiyamah thalatha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat tiga golongan tuh. Tiga golongan ini tiga golongan manusia hebat dengan amalan yang hebat, tapi ahli neraka. Na'udzubillah. Karena niat yang salah. Pertama, dipanggil seorang mujahid fi sabilillah. Dia ketika di dunianya kerjanya perang. Beres perang, membela agama Islam di satu negeri, satu daerah, pergi ke negeri lain, ke daerah lain yang sedang berkecamuk perang antara Islam dan kafir. Dia pergi ke sana. Beres di sana, pergi ke medan perang lain. Hidupnya selamanya untuk jihad. Orang seperti disebut dengan al-karu ba'dal far. Orang yang kembali ke medan perang setelah selesai dari medan perang yang lainnya. Begitu terus sampai mati terbunuh di jalan Allah. Di akhirat ditanya oleh Allah, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang itu menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari, faqad qila dhalik. Kamu memang benar berperang ketika di dunia, Tapi niat perangmu agar kamu dikenal sebagai seorang jagoan, pahlawan, pemberani. Itu niat kamu. Pamer dengan skill, dengan kemampuan, keahlian perangnya. Dan ingin memperoleh pujian dari orang dengan kemampuan berperangnya, faqad qil. Dan pujian itu sudah dikatakan kepada, oh dia hebat, punya banyak pengalaman. Oh, 10 orang dibabat semuanya dengan pedangnya tuh. Oh, semua pujian sudah ditujukan. Dia berhasil meraih apa yang diniatkan dengan perangnya, pujian orang. Nah, itu kata Allah, bohong kamu, bukan di jalanku. Karena bukan untuk meraih keridhaanku, tapi untuk meraih pujian orang. Akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang itu pada wajahnya, digusur dua kakinya, wajahnya diseret di atas tanah, belewer. Dialungkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Jadi amalannya bagus yaitu jihad, tapi kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Salah niat. Harusnya diniatkan ibadah agung itu untuk meraih apa yang Allah janjikan, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, berupa keridhaannya, berupa surganya, berupa rahmatnya. Ini malah ditujukan meraih apa yang ada di tangan manusia berupa pujiannya. Satu tuh, dua dipanggil. Nah, yang dipanggil ini ustaz. Orang ini kerjaannya tidak pernah lepas dari ilmu. Kalau enggak belajar, mengajar. Dia pergi keluar dari rumah tidak pernah lepas dari ilmu. Kalau enggak sedang belajar ingin menuntut ilmu, mungkin mengajar. Di rumah duduk, membuka kitab atau menulis. Belajar mengajar, baca Quran. Gitu aja tuh. Ini amalan bagus. Jarang orang seperti itu. Jadi orang ini spesial, istimewa. Dipanggil tuh oleh Allah. Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu waktu di dunia. Apa yang kamu amalkan dengan nikmat yang aku berikan itu? Dia bilang, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, ketika di dunia aku belajar ilmu lalu mengajarkannya. Dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Itu kegiatannya. Bagus ya? Luar biasa bagus ya. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Dusta kamu. Ta'allamta li'ayyukala annaka alim wa qara'ta li'ayyukala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar. Belajar ilmu betul. Juga mengajarkan ilmu. Tapi niat belajar, niat mengajar hanya untuk dikenal sebagai orang alim. Ingin dipuji. Ingin menjadi ustaz beken, da'i terkenal, da'i sejuta umat, da'i sejuta ummahat, mubalig yang kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria. Beken. Karena melihat kehidupan zaman dahulunya, zaman dahulu, para ulama zaman dahulu teh, menjadi obsesi semua manusia ingin seperti mereka. Karena para ulama itu selalu menjadi buah bibir. Dipuji. Imam Ahmad itu kalau keluar rumah menutup wajahnya dengan imamahnya, dengan apa imamahnya, dengan sorban, tapi tepalit. Nah, ditutup agar tidak dikenal. Kalau dikenal, begitu keluar, wah orang memburu atuh, ya, beliau tutup wajahnya. gaya jalannya juga dibedakan agar orang tidak mengenal. Tidaklah beliau melalui sekumpulan orang kecuali beliau mendengar orang-orang itu sedang membicarakan dirinya dalam konteks memuji, disebut berilmu sangat tinggi, beramal sesuai dengan ilmunya, akhlaknya mulia, ibadahnya luar biasa, dipuji habis pokoknya. Terus ada lagi rombongan sebelah di sana lagi ngobrol lewat. Orang-orang enggak tahu bahwa itu Imam Ahmad. Sama lagi memuji. Jadi orang tuh kabita tertarik dengan kehidupan seorang ulama. Banyak orang yang ingin menjadi ulama karena dipujinya. Kalau zaman baheula begitu. Kalau zaman sekarang tidak sekedar dipuji, mubalik beken itu selain menjadi buah bibir karena keterkenalannya juga uangnya banyaknya. Sekali ceramah dibayar puluhan juta tuh. Apalagi kalau sudah kontrak dengan TV, wah ratusan. Jadi we terobsesi itu, orang tuh ingin menjadi seperti itu karena aspek duniawinya. Maka banyak orang belajar ilmu karena ingin menjadi ustaz beken, ustaz selebritis. Nah, ini yang salah niat. Allah bertanya, kenapa, apa yang kamu lakukan dengan niat, dengan nikmat yang aku berikan? Dia menjawab, aku dulu belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kata Allah, bohong kamu. Kamu betul belajar. Kamu betul mengajar. Tapi niatmu agar kamu menjadi orang terkenal. Faqad qil, dan pujian orang sudah dikatakan kepadamu. Kamu sudah beken sekarang. Salah niat. Lalu Allah memerintahkan orang itu untuk apa? Menyeret pada wajahnya belawang. Kalau tadi belawernya, sekarang belawang. Tapi maknanya sama. Artinya apa? Dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ini orang hebat dengan amalan yang bagus. Amalannya belajar, mengajar, belajar, mengajar. Tapi kenapa ke neraka? Salah niat. Salat bagus, di neraka salah niat. Jihad bagus, ke neraka karena salah niat. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, kamu baca Al-Quran bagus, tapi niatmu agar kamu disebut sebagai seorang qari, dipuji orang, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Amalan yang bagus belum tentu memasukkan ke surga. Mungkin saja masuk ke dalam neraka karena salah niat. Ketiga dipanggil. Orang ini kaya raya dan dermawan, pikara sepen batur. Uangnya banyak dan baik kepada sesama. Siapapun yang butuh pertolongan dia tolong. Siapapun yang kesusahan dia bantu. Ada masjid yang mau dibangun, dia tanya berapa biaya masjid ini? 1 miliar. Bikin yang 5 miliar nih saya kasih uangnya. Ada pesantren yang sedang akan dibangun, berapa biayanya? 12 miliar. Bikin yang 20 miliar nih saya biayanya. Terus begitu. Setiap momen untuk infak dia infak. Sampai habis. Bagusnya ini orang. Super bagus. Dan rata-rata orang pelitnya. Baik miskin ataupun kaya, kalau pelit mah pelit aja. Ada masjid yang mau dibangun, dikasih proposal, berapa biayanya? 1 miliar. Ah, saya nyumbang 10 ribu. Ilih, uangnya miliaran, nyumbangnya 10 ribu. Ada yang begitu? Mungkin ada, ya. Nah, orang ini bagus amalnya. Dia kaya dan dermawan. Kata Allah, aku sudah berikan harta yang banyak yang melimpah kepadamu di dunia. Fama amilta biha, apa yang sudah kamu lakukan dengan harta itu? Orang ini menjawab, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau sangat suka untuk berinfak di sana, kecuali aku infak. Ada masjid yang dibangun, saya bantu. Ada pesantren yang dibangun, saya bantu. Ada orang yang kesulitan, saya bantu. Semuanya yang engkau ridai untuk infak, saya infak di sana. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu betul infak, tapi infakmu kamu niatkan agar kamu itu disebut seorang dermawan. Faqad qil, dan memang sebutan itu telah disandangkan orang kepadamu. Jadi ingin dipuji, akhirnya orang itu pun dimasukkan juga ke dalam api neraka. Tiga orang nih, yang pertama kali dihisab. Setelah itu Nabi SAW menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu an sambil berkata, wahai Abu Hurairah, merekalah tiga golongan manusia yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Pertama kali api neraka dinyalakan itu bukan karena orang kafir, bukan karena orang musyrik, bukan karena orang ateis, bukan karena, tapi karena tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi salah niat. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Murka Allah Azza wa Jalla kepada orang itu. Walhasil, salah satu di antara dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka, pelakunya muslim pasti, makanya belajar ilmu syar'i dan mengajarkannya. Dan bukan muslim biasa, pasti muslim yang di atas rata-rata. Rata-rata muslim sekarang kalau belajar, mending belajar komputer, belajar IT, belajar bahasa Inggris, belajar yang kira-kira bisa dijadikan alat untuk meraih uang. Gitu kan? Rata-rata. Jadi kalau di zaman Kiwari ada orang yang lebih tertarik belajar Islam, belajar syariat, itu spesial itu. Itu istimewa itu. Ya. Tapi kalau niatnya salah, nah ini. Karena ternyata ilmu agama zaman Kiwari, zaman sekarang, bisa dijadikan alat untuk memperoleh uang. Bisa apa tidak? Iya bisa. Dengan munculnya dai-dai, ustad-ustad, selebritis, maka banyak yang apa namanya banting setir dari artis jadi ustad atau ustadah, dari pelawak beralih jadi ustad atau ustadah. Karena di sana ada dunia, ada uang, ada popularitas, ada pujian dan sanjungan, ada banyak fans, ada banyak yang mengidolakan dan yang sejenisnya. Kalau zaman baheula mah, beberapa puluh tahun yang lalu, para orang tua kurang setuju anak-anaknya masuk pesantren, anak-anaknya masuk madrasah, anak-anaknya masuk perguruan tinggi Islam. Apa katanya? Karena apa kerjanya nanti kalau sudah lulus? Jadi guru ngaji di masjid, gak ada uangnya, kan gitu ya? Rata-rata begitu. Dulu mah, tapi sekarang bermunculan para dai selebritis dengan uang melimpah. Maka orang pun berbondong-bondong belajar itu demi mengejar cita-cita dunia melalui belajar agama. Keliru. Belajar agamanya wajib, harus, bagus, baik. Nah, imbangi, barengi dengan niat yang baik dan benar pula, ya. Oleh karena itu salah satu penyebab seseorang terancam oleh neraka adalah salah niat dalam ibadah, termasuk salah niat dalam belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Orang itu disebut orang yang fajir, walaupun jutaan manusia menganggapnya soleh, jutaan manusia menganggapnya baik, bagus, dan mengidolakannya. Tapi kekeliruan dalam hal niat ketika belajar dan mengajar, ingin meraih dunia, itu yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam golongan fajir. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis tadi, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina bi rajulin fajir. Allah menguatkan agama ini dengan seseorang yang fajir, maknanya seorang alim, dai, ustaz, mubalig, ulama yang mendakwahkan Islamnya dengan cara yang benar tapi niatnya salah. Niatnya keliru, ingin meraih dunia. Islam terkuatkan, Islam berkembang dengan dakwah yang dilakukannya, tapi si pelaku dakwahnya masuk ke dalam golongan orang yang fajir karena apa tadi? Salah niat. Harusnya niatnya ditujukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, ini dia belokkan untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Apa akibatnya? Akibatnya tertolak. Dia tidak dipahalai dengan dakwahnya. Dia tidak dipahalai dengan belajar ilmunya. Karena dia menyekutukan Allah dalam hal niat ketika belajar dan mengajarkannya. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi riwayat Imam Muslim, "Ana agna syurakai ani syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan, paling tidak membutuhkan tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amal, amal baik, amal soleh, amal bagus, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat ketika beramal-amalan itu, dia sekutukan aku dengan yang lainnya. Dia meniatkan amalnya untuk meraih pahala dari aku, tapi juga dalam waktu yang bersamaan ingin dipuji oleh orang. 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang. Disekutukan Allah dengan amalannya dalam hal niat. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Tidak diterima. Tidak diterima maknanya tidak akan diberi pahala sesuai dengan yang Allah janjikan. Orang yang beramal soleh, Allah janjikan pahala, Allah janjikan ampunan, Allah janjikan keriduannya, rahmatnya, surganya, perlindungan dari api neraka, dan banyak lagi janji-janji yang Allah berikan kepada orang yang beramal soleh. Tapi ketika niatnya salah, Allah gak kasih. Ditahan. Bahkan bukan hanya tidak diberikan itu pahala, orang itu juga diazab. Sudah capek berbuat, tidak diberi pahala, malah diazab. Capek gawe, teka pake, barijeng diteke. Jadi ruginya 3 kali orang itu, ya. Maka hati-hati kita dalam menetapkan niat. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Dalam keadaan dunia itu hina dalam pandanganmu, siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengejarmu. Sebaliknya, siapa yang mengejar dunia, dunia akan lari menjauh dari dirimu, dan kamu pun akan jauh juga dari akhirat. Akhirnya orang yang ngejar dunia emangnya enggak dapat apa-apa, dunianya semakin jauh, akhirat apalagi. Tapi orang yang niat mengejar akhirat, dunia itu mengejar dia. Tapi dia sudah enggak punya hasrat kepada dunia tersebut. Yang aku butuhkan bukan kamu, tapi itu tuh akhirat. Ke akhirat dekat, dunia juga selalu mendekati dia. Dua-duanya dapat, dunia dapat, akhiratnya dapat. Pernah kan saya ceritakan ketika menerangkan sebuah kutaib, awai kutolab. Seorang pemuda miskin, bodoh, tak punya apa-apa, liek eweh, ragap taya, mau nikah. Dia ngincar seorang wanita cantik jelita, bangsawan dan kaya raya. Tengaca ianya pemuda. Dilamar wanita itu. Wanita itu melihat pemuda ini, kata orang Sunda mah, teu aya araheunana. Akhirnya ditolak sapajodogan. Ditolak. Pemuda ini mikir, tidak ada yang dia bisa andalkan untuk membuat wanita itu menerima lamarannya. Dia miskin, secara sosial dia tidak begitu dianggap oleh masyarakat, dia bukan tokoh, dia juga tidak paham agama. Dia mikir, dengan apa ya saya melamar dia agar diterima? Hanya ada dua kemungkinan, dengan harta atau dengan ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu dengan niat nanti untuk melamar wanita yang diincarnya. Dia belajar, niatnya benar apa salah? Salah. Tapi ada tapinya, ilmu yang dipelajarinya akan menyadarkan dia. Setelah dia belajar ilmu, ilmu mengajarkannya bahwa wajib ikhlas dalam segala hal. Akhirnya dia rubah niatnya. Dan itu banyak dialami oleh para ulama. Imam Al-Baihaqi menyatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa ayyakuna lillah." Kami dulu pernah belajar ilmu bukan karena Allah. Itu Imam Al-Baihaqi. Dan ternyata gagal. Karena ilmu tidak bisa dipelajari kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat. Tulus karena Allah, lalu berhasil menjadi ulama besar. Siapa yang enggak kenal Imam Al-Baihaqi? Seorang muhaddits. Seorang ahli hadis yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, jadi ilmu yang dipelajari itu bisa menyadarkan dia nanti dari niat-niat yang salah. Termasuk pemuda ini ketika belajar dengan niat agar lamarannya nanti diterima, dia ternyata tertunjuki oleh hidayah Allah. Akhirnya diikhlaskan. Saya belajar bukan untuk apa-apa, untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya dan dari yang lainnya. Akhirnya dia tekun belajar. Akhirnya menjadi seorang ulama besar yang terkenal. Setelah dia menjadi ulama besar, datang utusan. Utusan siapa? Utusan wanita yang kemarin beberapa tahun lalu dilamar dan menolaknya. Utusan ini menyatakan bahwa wanita itu menawarkan dirinya untuk dinikah sama dia. Gitu tuh. Jadi ketika dunia ini kita tinggalkan dan mengejar akhirat, dunia yang mengejar kita. Apapun dunia itu, baik uang ataupun termasuk wanita tadi. Waktu miskin dan bodoh, dia melamar wanita itu ditolak mentah-mentah. Setelah dia menjadi seorang alim, muridnya banyak, menjadi orang terkenal, wanita itu mengirim utusannya menawarkan diri untuk ditikah oleh dia. Tapi dia sudah enggak punya hasrat lagi. Maka siapa orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangan dia. Kejar akhirat. Dunia akan mengejarmu. Silakan kejar dunia. Dunia akan lari menjauhimu dan akhirat juga akan luput dari dirimu. Rugi dua-duanya, ya. Inilah penjelasan yang menerangkan tentang salah satu penyebab orang terancam dengan azab neraka adalah salah niat. Niatnya tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup pagi ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa salam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas materi yang diberikan atau disampaikan. Dan kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa melalui layanan telepon di nomor 0228686 2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Dan alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan Bapak di dengan Bapak siapa di mana? Dengan Mang Kasbi di Lampung Utara. Oh baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, tapi di luar tema. Silakan Pak. Mau menanyakan surat Toha ayat 130 yang berbunyi, "Alhamdulillah innasyaitanir rajim. Fasbirana ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana illaili fasabbih dharafan nahari la'annaka tarda." Yang artinya, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertakwalah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Ini maksudnya bagaimana, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di Lampung Utara tadi ya, mungkin melalui streaming atau YouTube atau Facebook. Barakallahu fiik. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi tentang tafsir. Tafsir surah Toha ayat 130 ya. Isinya apa? Isinya tentang suruhan untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertasbih. Di setiap waktu yang kita lalui, siang ataupun malam. Sebelum matahari terbit ataupun sebelum matahari terbenam. Dan itu merupakan perintah Allah untuk berzikir kepada manusia di setiap saat yang kita mampu lakukan. Sampai-sampai ayat menyatakan orang yang secara teknis sulit untuk melakukan zikir tetap diperintahkan zikir. Contohnya adalah ketika berperang berjihad di jalan Allah. Allah perintahkan mujahid selama perangnya untuk berzikir. Padahal ketika perang kan super sibuknya. Pedang di tangan, tameng di kiri, ya. Kemudian dia harus loncat ke sana, lari ke sini, memukul, menebas, menangkis, menendang. Mulut juga membentak, memperingatkan kawan, awas ada musuh, bilang ciat, dan seterusnya. Super sibuk. Tapi Allah perintahkan zikir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu musuh di medan perang, tegarlah kamu dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian menang. Salah satu kunci kemenanganlah berzikir selama perang. Padahal apalagi super sibuk. Demikian juga Nabi Zakaria. Beliau sudah sepuh, enggak punya anak, istrinya juga mandul. Tapi tidak pernah putus asa dari berdoa dan meminta kepada Allah. Sampai datang wahyu, kamu akan punya anak. Nanti anaknya namanya siapa? Yahya, yang juga akan menjadi nabi nantinya, ya. Kata Nabi Zakaria, gimana mungkin aku punya anak? Aku sudah tua, istriku mandul. Dijawab, ini mah tuh kekuasaan Allah, urusan Allah. Terus apa tanda-tandanya? Kata Allah, Allah tukalliman nas thalathata ayyam illa ramza. Tandanya kamu nanti enggak akan bisa bicara ke orang-orang. Bisu selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Mau bicara tuh tiba-tiba gagap aja enggak bisa ngomong. Allah yang membuat Nabi Zakaria demikian. Itu tanda bahwa istrinya hamil. Gitu ya. Terus apa kata Allah di saat dia bisu? Bertasbihlah kamu kepada Allah di setiap pagi dan petang. Orang yang sedang bisu pun untuk 3 hari oleh Allah tetap disuruh bertasbih. Disuruh untuk berzikir. Sehingga para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, seandainya ada orang yang boleh tidak berzikir, niscaya orang yang paling layak untuk tidak berzikir itu pertama mujahid di medan perang karena super sibuk, kedua Nabi Zakaria yang oleh Allah dibisukan selama 3 hari. Tapi mujahid dan Nabi Zakaria yang dibisukan 3 hari pun diperintahkan untuk berzikir. Berzikir selama jihadnya dan berzikir juga selama bisunya. Apalagi orang-orang yang biasa ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Umu Muhammad di Cianjur, pendengar radio SKN Albayan. Bismillah Ustaz, bagaimana jika orang tua memasukkan anaknya ke pondok tahfizul Quran karena termotivasi melihat program hafiz di televisi? Apakah ini juga termasuk salah niat? Lalu bagaimana niat yang benar untuk hal ini? Syukran wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya. Di televisi sekarang ada program lomba tahfizul Quran. Boleh enggak kita ikut lomba seperti boleh untuk memotivasi agar kita terdorong untuk belajar tahsin, tajwid dan makhraj secara benar. Itu basicnya. Sebelum menghafal, tajwid makhrajnya harus benar dulu. Setelah benar baru masuk ke hafalan. Kalau menghafal dulu tanpa memperhatikan tajwid makhraj, nanti hafalannya banyak, tajwid makhrajnya keliru, sulit diperbaiki. Susah untuk diomean. Salah lagi. Hafalannya banyak tapi tajwid makhrajnya keliru. Maka terbalik ya, tahsin dulu. Perbaiki dulu cara membaca tajwid makhraj lalu setelah itu masuk ke hafalan, ya. Cari motivasi untuk bisa menghafal, karena susah. Menghafal itu berat. Cari motivasi. Salah satunya ikut lomba, iya. Ya, boleh? Boleh. Para ulama juga untuk memotivasi para pemuda untuk menghafal Al-Quran, sering mengadakan lomba, lomba tahfil Quran, untuk setiap kategori umur ataupun level. Level kota, level provinsi, level nasional, level Asia, level dunia. Siapa yang merekomendasikan? Para ulama. Ada hadiah? Ya, ada hadiah. Nah, itu dibolehkan, gak masalah ya. Nah, nanti setelah kita ikut lomba dalam rangka memacu diri, luruskan niat dalam bentuk bahwa kita ikut lomba itu agar kita termotivasi, terdorong untuk menghafalkan sebanyak mungkin ayat, seluruh ayat-ayat Al-Quran dengan cara membaca yang benar dan baik. Orang yang di dalam proses menghafal, dia mengulang-ulang, dia baca dalam sholat, itu ada asar ke dalam hatinya. Ada asar, ada dampak, ada pengaruh, ada efek. Tenang, ya, tentram, teduh gitu. Akhirnya menjadi kebutuhan batin. Sehari aja gak baca Al-Quran, gelisah, resah. Aduh, sehari ini saya karena sibuk gak sempet gitu ya. Akhirnya rindu untuk membacanya. Akhirnya dia sempatkan cari waktu luang, akhirnya dia ambil baca. Seperti itu tuh efek dari terbiasa menghafal dan mengulang-ulang bacaan hafalan Al-Quran. Ya, silakan nggak masalah, tapi nanti luruskan niat, jangan sampai ikut lomba itu karena hadiahnya, karena ingin menjadi orang terkenal. Setelah dapat atau tidak, setelah lomba itu tidak ada, berhenti akhirnya menghafalnya. Kenapa berhenti? Gak ada lagi lomba, ngapain? Nah, itu yang keliru, itu yang salah. Pas tahun depan ada lomba lagi, oh belajar lagi. Apa hadiahnya haji dengan keluarga gitu ya. Seperti itu, akhirnya termotivasi lagi oleh hadiahnya. Pas beres, mau menang mau tidak, gak belajar lagi, gak menghafal lagi, gak memelihara hafal lagi. Itu yang keliru, itu yang salah. Tapi kalau niatnya benar agar memotivasi diri, ada hadiah atau tidak, ada lomba atau tidak, ya, ada iming-iming dunia atau tidak, kita tetap memelihara hafalan, menjaga hafalan, memurojaah hafalan, ya. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Baik, ada telepon masuk sebelumnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Tony di Cimahi. Baik, silakan Pak Tony pertanyaannya. Mau nanya, ini, halo, ya, halo, silakan, halo, ya silakan, ya silakan Bapak, halo, langsung saja pertanyaannya, halo, ya silakan Pak, silakan Panji, Bapak, Pak Tony, silakan, ya halo, nanya, sudah masuk Pak Panji, ya, silakan, sudah mau masuk Bapak, silakan, silakan, begini Pak Ustaz, katanya kalau semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, berarti yang dilakukan Bilal juga kan sehabis wudu itu suka sholat dua rakaat, itu kan nggak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi katanya nggak melarang. Terus ada sahabat yang suka baca surat Al-Ikhlas pada setiap sholat, itu kan tidak dicontohkan Nabi, tapi Nabi nggak larang. Kalau kaidah yang tadi dipakai, berarti sahabat pun itu bid'ah, tapi Nabi tidak melarangnya. Terus ini Abu Hurairah dicir pakai simpul katanya, itu kan tidak dilakukan Nabi. Nah, ini bagaimana penjelasan Pak Ustaz tentang ini? Terima kasih atas penjelasannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Bahwa kalau melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi bid'ah. Tapi kan habis wudu sholat dua rakaat tidak dilakukan oleh Nabi. Kata siapa tidak dilakukan? Pertama, sunnah. Sunnah itu ada tiga jenis. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan beliau. Ketiga, sunnah takririyah adalah perbuatan sahabat yang dilihat, diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak melarangnya alias membiarkannya. Itu juga sunnah. Kalau Nabi tidak melarangnya berarti itu benar, itu boleh. Maka berarti disebut sunnah takririyah. Oleh karena itu seluruh contoh yang tadi ditanyakan itu bukan bidah tapi sunnah. Pertama, sholat dua rakaat seusai wudu, betul enggak Nabi tidak mengamalkan? Kata siapa? Ya Nabi mengamalkan dan juga mengatakan siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya lalu sholat dua rakaat, tidak terbersit dalam hatinya sesuatu pun, maka orang itu disebut dalam satu hadis wajibat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Dalam hadis lain akan dihapus seluruh kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu menunjukkan dua rakaat sholat seusai wudu itu apa? Sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Hai Bilal, ketika aku mi'raj, aku mendengar suara langkah terompahmu di surga. Apa yang kamu lakukan?" Kata Bilal, "Tidaklah aku batal kecuali pasti aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali pasti aku sholat sunat dua rakaat, sholat syukrul wudu." Oh, itu yang menjadi penyebab langkah-langkah suara Bilal terdengar di surga. Ini menunjukkan dua rakaat seusai wudu itu apa? Sunnah. Nabi mengiming-imingi dan pasti beliau mengamalkan, para sahabat melakukan. Bagaimana bisa disebut bid'ah? Itu pertama. Kedua, ada lagi orang yang setiap sholatnya selalu seusai Fatihah itu membaca surah Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas baru disambung kepada surah yang lain. Gitu. Kemudian ada sahabat yang melaporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, "Apa yang menyebabkan kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas seusai Fatihah sebelum membaca surah lain?" Kata dia, "Li annani uhibbu hadhihi surah." Aku cinta kepada surah ini. Apa kata beliau? "Kecintaan kamu kepada surah inilah yang memasukkan kamu ke dalam surga." Dan Nabi membiarkan. Berarti kalau Nabi membiarkan itu boleh apa tidak? Boleh. Ya. Boleh. Dan itu sunnah takririyah. Jadi apa yang dilakukan sahabat diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibiarkan, berarti itu sunnah. Ya. Jadi dianggap sunnah itu karena ada pembiaran dari Nabi setelah mengetahui. Apakah setiap perbuatan dan ucapan sahabat yang diketahui oleh Nabi dibiarkan? Tidak, ada yang dilarang. Contoh umpama ada seorang sahabat, "Masya Allah wa syi'ta." Seorang sahabat berkata, "Terserah kehendak Allah dan terserah kehendak engkau ya Rasulullah." Langsung ditegur, "La taqul masya Allah wa syi'ta, walakin qul masya Allah wahdah." Ini ucapan di hadapan Nabi langsung ditegur. Akhirnya ini diketahui keliru, salah, dan sahabat tidak berani lagi melakukannya. Dan banyak yang seperti itu. Nah, jadi perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi, ada yang dibiarkan berarti benar, ada yang ditegur berarti salah. Oleh karena itu, untuk kita zaman sekarang, pas mau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, kita gak tahu itu benar apa salah. Karena mungkin saja kalau itu dilakukan di zaman Nabi dan Nabi tahu, mungkin gak ditegur? Sangat mungkin. Oleh karena itu, tidak seluruh kebaikan yang kita lakukan dalam beragama yang tidak dicontohkan oleh Nabi berarti dianggap boleh. Tuh sahabat juga mengadakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti boleh, tapi banyak yang ditegur, banyak yang disalahkan. Jangankan oleh Nabi itu, oleh sahabat aja. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri melihat ada orang ngariung di masjid zikir dengan batu. Kata pemimpinnya, "Aya baca tasbih sebanyak batu ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah." Gitu. Ayo sekarang tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dilihat oleh Abu Sa'id, aduh, amalan ini gak pernah dicontohkan. Tapi gak berani negur. Dilaporkanlah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Oleh Abdullah bin Mas'ud dihampiri, apakah kalian merasa lebih benar daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW sehingga mengada-adakan perbuatan ini? Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, lan nuridu illal khaira. Kami tidak menginginkan apapun dengan semua perbuatannya kecuali hanya kebaikan. Jadi berzikir dengan menghitung dengan batu, ya. Dan itu dilakukan berjamaah dipimpin oleh imam. Tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh sahabat. Saat itu Nabi sudah wafat. Kata Abdullah bin Mas'ud, peninggalan Nabi masih ada, rambutnya masih ada, terus pakaiannya masih belum peninggalan barangnya masih ada. Kalian sudah mengada-adakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh beliau. Kata mereka, kami tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan. Niatnya benar, niatnya baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami muridil khair layusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperoleh kebaikan itu. Karena caranya salah, dengan cara mengarang-arang, menambah-nambah apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ditegur itu oleh para sahabat, apalagi oleh Nabi SAW. Ya, makanya tidak setiap kebaikan yang kita lakukan yang tidak ada contohnya itu dipastikan dibiarkan oleh Nabi. Enggak. Oleh karena itu, perbuatan sahabat di zaman itu yang dibiarkan oleh Nabi berarti disebut sunnah takririyah dan boleh dilakukan. Adapun sekarang kita bikin-bikin yang baru, ya, yang kita anggap baik, menurut kita baik. Kata orang tadi yang zikir berjamaah sambil menghitung batu, ya, menurut mereka baik, tapi disalahkan oleh para sahabat. Mereka mah tabiin, nggak tahu, nggak berjumpa dengan Nabi SAW. Para sahabat berjumpa, disalahkan. Terus riwayat yang ditanyakan oleh penanya teh Abu Hurairah ketika berzikir menghitung apa tadi teh? Simpul. Mana riwayat, dari mana? Dikarang-karang aja. Tunjukkan hadis, ya. Kalau toh itu dilakukan oleh Abu Hurairah dan Nabi mengetahui membiarkan, berarti sunnah, bukan bid'ah. Dan disebut sunnah apa? Sunnah taqririyah. Hah? Dari sanalah kita tidak boleh mengada-adakan hanya karena beranggapan itu baik atas nama agama. Berarti menambah nama agama. Nanti bertolak belakang dengan ayat al-yauma atmamtu lakum dinakum. Hari ini kamu sudah sempurnakan agama kalian bagi kalian. Kalau sudah sempurna berarti tidak boleh ditambah. Kalau ditambah berarti menganggap kurang sempurna. Nanti bertolak belakang dengan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kamu mengada-adakan perkara baru dalam agama. Dalam agama. Ini hadis sahih. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat dalam neraka. Bagaimana dengan hadis-hadis ini? Ya,